Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم القيامه اما بعد. Malam hari ini kita belajar Kitab Syarh Masailil Jahiliyah, masalah 36 sekarang ya. Taqarrubuhum minallah bitahrimil halal wa tahlilil haram, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ta'budu bitahrimil halal kama ta'budu bisyirk, beribadah dengan menghalalkan, dengan mengharamkan yang halal sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Kata Syekh Fauzan, min masaili ahli jahiliyah, termasuk di antara karakter problematika orang-orang jahiliyah, ta'abuduhum yakni taqarrubuhum min Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, bitahrimi ma aujab Allah, dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Fahramu satrul aurati fi tawaf, maka mereka mengharamkan menutup aurat ketika tawaf. Kama sabaqa fi hali al-musyrikin, sebagaimana telah lewat tentang keadaan orang-orang musyrik. Ini satu contoh. Contoh yang lain, wa kadzalikal yahudu wan nasara, demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan Nasara haramu ala anfusihim katsiran min at-thayyibat, orang-orang Nasara mengharamkan atas diri mereka banyak dari hal-hal yang baik. Wal yahudu abahu li anfusihim ma haramallah, sementara orang-orang Yahudi sebaliknya, mereka membolehkan untuk diri mereka apa yang Allah haramkan. Misal riba, faqad nuhu anhu, seperti riba. Riba Allah haramkan, tetapi mereka halalkan untuk diri mereka, padahal mereka telah dilarang darinya. Contoh yang lain, aklim amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, itu haram, tetapi mereka menghalalkannya untuk dirinya. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am, selaras dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah an'am. Seperti orang-orang Nasara, orang-orang musyrik mengharamkan anwa'an, banyak macam dari bahimah al-an'am. Minha al-bahirah was-sa'ibah wal-wasilah. Ini istilah-istilah yang mereka istilahkan untuk hewan-hewan tertentu yang tidak boleh dimakan oleh mereka. Anwa'un min al-an'am, jenis-jenis dari binatang ternak. Yusammunaha bihadzal asma, mereka menamakannya dengan nama-nama ini. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Wa yuharrimunaha lil asnam, mereka mengharamkannya, tidak membolehkannya untuk dimakan oleh mereka karena sudah dipersembahkan untuk patung-patung berhala. Qad nahallahu al-mu'minina an dzalik, dan Allah telah melarang orang-orang mukmin dari hal itu. Faqala, maka Allah mengatakannya, ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, berlebihan, sikap keras, ekstrim, gulu. Fal mu'min, maka seorang mu'min, kata Syekh, la yatashaddadu fi tahrimi ma halallah, tidak boleh bersikap keras dalam mengharamkan apa yang Allah menghalalkan. Ya, jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan itu termasuk bentuk tasyaddud tanattu'. Termasuk sikap keras yang tercela. Oleh tasahul sebaliknya dia tidak tasahul bermudah-mudahan wasabihul muharramat dan membolehkan dengan hal yang haram. Bal yakunu mu'tadilan. Bahkan seorang mukmin itu seharusnya i'tidal, pertengahan. Wasat. Fa tahrimul halali wa tahlilu al haram min dinil jahiliyah. Maka kata Syekh menyimpulkan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk di antara agama jahiliyah. Fa la yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Tidak boleh bagi seseorang menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Faida tubira dalika min at-ta'abbud, dan apabila itu dianggap sebagai suatu ibadah, mislama 'alaihi an-nasara fir rahbaniyah, seperti ajaran orang-orang Nasara, ajaran ar-rahbaniyah, kependetaan yang memutus diri dari dunia dan ahlu dunia. Aw 'alaihi al-musyrikun tawaf bil bait, ataukah keadaan orang-orang musyrik ketika tawaf di Baitullah dengan cara membuka aurat. Hadza ta'budun bima lam yashra'ahu Allah, maka ini adalah bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Wa ta'budu lillahi bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala, dan suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya. Beribadah dengan kemaksiatan, dengan suatu maksiat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu maksiat. Syar'u dinin lam ya'zan bihi, dan mensyariatkan suatu amalan yang tidak diizinkan oleh Allah. Fal masalatu khatiratun jiddan, maka masalah ini sangat berbahaya. Nah, menjadikan menghalalkan sesuatu yang haram dan dijadikan sebagai suatu bentuk ibadah. Seperti rohbaniyah, kependetaan itu tidak disyariatkan. Diharamkan oleh Allah. Justru mereka menjadikannya sebagai suatu bentuk taqarrub kepada Allah. Di sisi orang-orang Nasrani, membuka aurat haram, nampakkan aurat haram hukumnya, justru jadikan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Di sisi orang-orang musyrik ketika tawaf. Kama ta'abbada ahlul jahiliyah bisyirik, sebagaimana pula orang-orang jahiliyah beribadah dengan kesyirikan. Wahada a'zam, dan ini lebih besar perkaranya. Wahuwa mawjudun qadiman hadisan, dan itu ada sejak dahulu dan di zaman sekarang, beribadah dengan kesyirikan. Falladzina yatufuna bil qubur, maka orang-orang yang tawaf di kuburan. Wa yadhbahuna laha, dan menyembelih untuk kuburan. Yang zuruna laha, bernazar untuk kuburan. Wa yaquluna hadza taqarrubun ila Allah, dan mereka mengatakan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, haula'i syufa'auna 'inda Allah. Sama dengan ucapan orang-orang musyrik zaman dahulu. Hadza 'inda al-musyrikin al-awwalin. Ini ucapan ini diucapkan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Wa innal musyrikin al-mu'asirin al-muntasibina ila al-islam, dan hal ini juga ada di sisi orang-orang musyrik al-mu'asirin di zaman sekarang yang menyisbahkan diri, menyandarkan diri kepada Islam. Wa yaquluna hadza taqarrubun ila Allah jalla wa ala, biwasitati ha'ula'is salihin. Mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk taqarrub kepada Allah dengan perantaraan orang-orang salihin. Fahum syafa'una wa yuqarribuna ila Allah azza. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah dan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Nah, itu masalah 36. Ya, orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekarang masalah 37. Ittikhadhuhum al-ahbar wa ruhban arbaba min dunillah. Menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ta'budu bi ittikhadhil ahbar wa ruhban arbaba min dunillah. Beribadah dengan menjadikan para ulama dan ahli ibadah tuhan-tuhan selain Allah. Qala Syekh Fauzan hamdahullah syarah penjelasan. Qala Allah Ta'ala fi Yahudi wa Nasara. Allah berkata tentang orang-orang Yahudi dan Nasara dalam surat At-Taubah ayat 31. Tahadu ahbarahum rubanam arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, wal Masih ibn Maryam dan juga Isa bin Maryam, Masih al-Masih bin Maryam. Mereka sembah selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar beribadah kepada satu ilah, yaitu hanya kepada Allah. Syekh Fauzan menjelaskan makna al-ahbar humul ulama. Para ulama waruhban adalah al-ubbad, ahli ibadah. Al-Yahud wa al-Nasara yata'abaduna lillahi ittiba'i al-ahbar wal-ruhban fi ma'asyatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi dan Nasara beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti para ulama dan ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Haythu yuharrimuna ma ahallallah. Dengan cara mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa yuhilluna ma harama Allah dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fayuti'uhum haula. Lantas orang-orang ini menaati mereka. Wa ya'tabirun hada ibadah, dan mereka menganggap ini adalah suatu ibadah. Haitsu yaqulu, di mana mereka mengatakan ta'atul ulama wajibatun. Ini syubhatnya. Taat kepada ulama adalah wajib hukumnya. Ya. Mau itu dihalalkan oleh Allah atau diharamkan, ya jelas taat kepada ulama. Fadaqul, maka kita jawab, kita katakan ta'atuhum wajibah, benar. Taat kepada para ulama wajib. Idza ata'u Allah, apabila mereka taat kepada Allah, ya itu benar. Amma man khalafa ta'ata Allah, adapun ulama-ulama yang tidak taat kepada Allah, fala ta'ata lahu, maka tidak ada ketaatan untuknya. Dalilnya hadis la ta'ata al makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al khaliq, sang pencipta yaitu Allah. Walau kanu ulama, walaupun mereka adalah para ulama, au ubadan min azhadin nas, ataukah ahli ibadah yang paling zuhud, orang-orang yang paling zuhud, madam mulaisa laisu ala haqqin, selama mereka tidak di atas kebenaran, fala yajuzu lana ittiba'uhum, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lam annahum yuhilluna ma harama Allah, dan barang siapa yang mengikuti mereka sedangkan dia tahu bahwa mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahalla Allah, dan mereka tahu bahwa, atau dia tahu bahwa mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, faqad ittakhadhahum arbaban, berarti dia telah menjadikan mereka para ulama dan ahli ibadah tadi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya'ni maknanya kata Syekh, asyrakahum ma'allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam hal ketaatan. Jadi syirik dalam hal ibadah, juga syirik itu bisa dalam hal ketaatan. Lianna tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah semata, hak prerogatif Allah. Tidak ada yang berhak kecuali Allah. La yajuzu li ahadin an yuhilla wa yuharrim. Tidak boleh bagi seseorang menghalalkan, menetapkan sesuatu halal atau menetapkan sesuatu haram. Wa yusyri'a illa bidalil, dan menetapkan suatu syariat kecuali dengan dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Syekh menyebutkan satu ayat atau dua ayat ya, 116 117 surat An-Nahl. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan lima tasifu al-sinatukum, yang disebut-sebut oleh lisan-lisan kalian al-kadhiba, secara dusta. Hada halalun wa hada haramun, ini halal ini haram. Jangan ditaftaru ala Allah al-kadhib, untuk mengada-adakan dustaan atas nama Allah. Diancam, innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflih. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalil, dia mendapatkan kesenangan yang sedikit dengan kedustaannya itu. Walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Fala nuti'ul ulama'a mutlaqan, maka kaidahnya kita tidak boleh mengikuti ulama secara mutlak. Asabu au akhta'u, dia benar atau salah kita ikuti, tidak boleh. Lakin nattabi'uhum in asabu, ini prinsip ya, kita mengikuti mereka jika mereka benar. Wa natajannabu khata'ahum, dan kita menjauhi kesalahan mereka. Idza akhta'u, jika mereka salah. Fa nuti'u man ata'a Allah, maka kita menaati ulama yang taat kepada Allah. Wa na'si man asa Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mengikuti ulama yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nukhalifu khata'a man akhta'a, dan kita harus menyelisihi, meninggalkan, tidak mengambil kesalahan orang yang salah. Walau kana min ghairi qasdin, walaupun dia salah tanpa sengaja. Dia salah tapi enggak sengaja salah, berijtihad, salah dalam ijtihadnya. Kita enggak boleh mengikuti kesalahan itu, apalagi kalau dia sengaja salah, sengaja menyimpang. Lebih-lebih lagi, hadza huwa ad-din al-haqqi, adalah inilah agama yang benar. Kemudian Syekh menutup penjelasan masalah 27 ini dengan mengatakan, amma law kunta la ta'lamu anna hadzal 'alim mukhti'un, adapun jika kamu tidak tahu bahwa alim ini keliru, fa anta ma'dzur, maka kamu mendapat uzur. Iya. Kita mengikuti satu seorang alim, kita tidak tahu kalau dia keliru, kita ma'dzur. Amma man yaqul idza kana akhta'a fa khata'uhu 'alaihi, adapun orang yang mengatakan jika dia salah maka kesalahannya dia menanggung, yang jelas kita ikuti saja dia, ini salah. Kata Syekh Fauzan, hadza la yajuz, yang seperti ini tidak boleh. Wala yanfa'uka hadza yaumal qiyamah, dan ini tidak bermanfaat untukmu di hari kiamat. 'Alaihim ma humilu, mereka akan menanggung dosa mereka. Wa alaika mahmilta, dan engkau akan menanggung dosa kamu. Nah, jadi jangan berprinsip seperti prinsip ini. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniatan 'ala dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan fatwa-fatwa itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran kecuali jika dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Faman kana ya'lamu annaha 'ala ghairi dalilin, maka siapa saja yang mengetahui bahwa fatwa-fatwa itu 'ala ghairi dalilin, dibangun di atas selain dalil, artinya tidak ada dalilnya. Fatwa yang tidak dibangun di atas dalil, jika dia mengetahuinya, fa innahu yahrumu 'alaiha an ya'khudha biha, maka haram mengambil fatwa itu. Wa man kana yajhalu hadza, dan barang siapa yang tidak mengetahui ini, fa hadza ma'dzur, maka dia mendapatkan uzur. Jadi kita selalu dituntut untuk bersifat ilmiah. Lakin yajibu alaihi at-tahri wa ziyadatu at-tasabbut. Orang yang tidak tahu tadi dia ma'dzur, tapi wajib atasnya untuk lebih tahri lagi, ya, lebih selektif, lebih hati-hati lagi, dan lebih ziyadatu at-tasabbut, lebih menambah, ya, bentuk tasabbut, cross check dia. Nah, baik, barakallahu fiik. Itu masalah yang ke-37, menjadikan para ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Baik, masalah berikutnya, masalah 38, ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatih, penyimpangan mereka dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, walakin bonantum, akan tetapi kalian, siapa kalian di sini yang diajak bicara, al-mukhatab di sini siapa? Orang-orang musyrik, ya. Kalian menyangka bahwa Allah la ya'lam katsiran mimma ta'malu, tidak mengetahui banyak dari yang kalian kerjakan. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ijtama'a indal baiti Saqafiyani wa Qurashi. Ada 3 orang berkumpul di sisi Baitullah, 2 dari suku Saqif, 1 dari Quraisy, au Qurasyani wa Saqafi. Perawi hadis ragu mengatakan atau 2 suku Quraisy, 1 Saqafi. Ada kemungkinan yang pertama atau yang kedua. Faqala ahaduhum, maka salah seorang mereka mengatakan, atarawna annallaha yasma'u ma naqul, apakah kalian menyangka bahwa Allah mendengar apa yang kita katakan sekarang, apa yang kita perbincangkan? Qala al-akhir, yang lain menjawab, yasma'u in dhaharna wa la yasma'u in akhfaina. Allah tidak mendengar, Allah mendengar jika kita mengeraskan suara kita, Allah dengar. Tapi kalau kita samarkan suara kita, Allah tidak dengar. Nah, ini kan penyimpangan dalam hal asma'us sifat, menganggap kurang sifat ilmu bagi Allah, sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'mal. Kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kalian lakukan. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini, 22 dalam surat Fussilat. Jadi itu sebab nuzulnya. Maka ayat ini terkait dengan penyimpangan mereka dalam hal asma wa sifat. Qala hafizahullah, berkata Syekh Fauzan, asyarhu, penjelasan, as-sifatu ay sifatillahi azza wa jall allati athbataha li nafsihi. Sifat-sifat yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Lalu apa makna penyimpangan dalam hal sifat-sifat Allah? Terlebih dahulu beliau menjelaskan makna ilhad secara bahasa. Maknahu al-mailu anil istiqamah. Ke penyimpangan, ya, penyimpangan dari istiqamah. Condong dari istiqamah, yakni jauh dari istiqomah. Dan yang dimaksud di sini ilhad fi sifat adalah al-mailu fi sifatillah, penyimpangan dalam hal sifat-sifat Allah. Bagaimana bentuk penyimpangan dalam sifat-sifat Allah? Memindalikan afyuha anhu subhanahu wa ta'ala, menafikan sifat-sifat itu dari Allah. Allah menetapkan untuk dirinya, justru mereka menafikan. Kata dia apa tadi? In jahirna yaswau in zaharna wa la yaswau in akhfayna. Allah mendengar jika kita mengeraskan suara, ataupun jika kita berbisik-bisik, kita bersuara dengan pelan, Allah tidak mendengar. Ini menafikan kesempurnaan ya sifat Allah yang itu mendengar. Bentuk yang lain, fanafiyus sifati ilhad, maka menafikan sifat termasuk bentuk ilhad. Mengapa? Li'annahu mailun anil haq, karena itu penyimpangan dari al-haq, kebenaran, wal hirafun anil haq, yang maknanya sama. Fahlul jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah yulhiduna fi asma'i fi sifatillah, mereka melakukan penyimpangan dalam sifat-sifat Allah. Bima'na annahum yajhadunaha, maknanya mereka menentangnya, ya, tidak menetapkannya. Wa yanfunaha, dan menafikannya, anillah, dari Allah. Padalilu ala dhalik, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 22 yang disebutkan dimatan oleh Syekh rahimahullah, dan Syekh Fauzan menyebutkannya secara sempurna. Wa ma kuntum tastatiruna, dan kalian tidak bisa sembunyi, tastatiruna an yashhada alaikum, dari yashhada alaikum sam'ukum, dari persaksian atas kalian, pendengaran kalian, persaksian pendengaran kalian, pendengaran kalian akan bersaksi pada hari kiamat. Wala absarukum, tidak pula penglihatan kalian. Wala juludukum, bahkan kulit-kulit yang menempel di tubuh kalian itu bersaksi. Maka seseorang tidak boleh merasa aman ketika dia bermaksiat di tempat yang tersembunyi. Ingat, pendengaran, penglihatan, dan kulit tidak akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Jadi antum jangan merasa aman, oh gak ada orang yang lihat, ambil aja barangnya, ambil uangnya, saya mau pakai jajan. Habis uang jajannya, diambil punya temannya, sembunyi-sembunyi. Kulit antum itu jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, jangan merasa aman. Nanti merasa aman kalau ada CCTV yang dipasang misalkan. Pemantauan Allah lebih canggih daripada CCTV. Itu terkadang kalau iman kita lemah ya. Padahal kita sudah tahu Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memantau, Allah Raqib. Kita sudah tahu, cuman ketika iman itu lemah, kemudian muncul godaan-godaan, godaan setan, godaan syahwat, pengen jajan, gak ada uang, uang temannya diambil. Julud, kulit-kulit kalian menjadi saksi. Kalian tidak bisa bersembunyi. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari yang kalian lakukan. Penjelasannya kata Syekh, dhannu annallaha la ya'lamu katsiran min a'malihim, di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari perbuatan-perbuatan mereka. Fanafau sifatal ilmi anillah, sehingga mereka menafikan sifat ilmu dari Allah. Hadza wajhu syahidi minal ayah, inilah inti yang diinginkan dari ayat. Li'annal ilma sifatun azimatun min sifatillahi subhanah, karena al-ilmu merupakan sifat agung dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'lamu kulla syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersamarkan atas Allah sedikit pun min a'mali ibadihi, dari perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Wa min ghairiha, dan dari selainnya. ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Ini penjabaran tentang sifat ilmu yang sempurna bagi Allah. Allah mengetahui ma kana, sesuatu yang sudah terjadi, yang lampau. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadi. Ini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmuhu Subhanahu wa taala syamilun wa muhithun bi kulli syai'. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala syamil, mencakup segala sesuatu. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'dha a'malihi, maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sebagian perbuatan-perbuatannya, fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah, berarti dia telah melakukan penyimpangan pada sifat-sifat Allah. Nafian li sifatil ilm, dia telah menafikan sifat ilmu bagi Allah. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, ayat 23, ya karena masih ada kaitan dengan ayat 22, Syekh menyebutkannya di sini. Adzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Dan demikianlah, itulah ya dugaan kalian, alladzi dhanantum bi rabbikum, yang kalian sangka, yang kalian duga terhadap Rabb kalian. Dugaan itu, sangkaan itu, ardakum, yakni auqa'akum firroda, yakni al-halak, membinasakan kalian. Su'udzon, buruk sangka kalian itu membinasakan kalian. Fasbahtum minal khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menafikan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, annahu mutasyabbihun bi ahli jahiliyah, berarti dia telah menyerupai ahlul jahiliyah. Pemutawa'adun bi asyaddil wa'id, dan mendapatkan ancaman dengan ancaman yang keras. Ya, dua ini. Orang yang menafikan salah satu dari sifat-sifat Allah, yang pertama, dia telah menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang kedua, dia diancam dengan ancaman yang keras. Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, yakunu nufatus sifah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, dengan Jahmiyah, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, ya, semuanya ini adalah kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Hanya saja ada perbedaan di antara mereka. Apa kesamaan dari empat kelompok yang disebutkan di sini? Kesamaannya sama-sama menafikan sifat-sifat Allah. Perbedaannya ada yang parah sekali. Ya, lalu Jahmiyah menafikan semua nama dan sifat, semua dinafikan. Mu'tazilah menetapkan nama tanpa sifat. Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan beberapa sifat. Ada khilaf bainahum, dan ada khilaf di antara mereka dalam beberapa pembahasan. Tapi semuanya sama dalam hal menafikan sifat-sifat Allah. Qad warithu hadhihi al-khuslah. Barang siapa yang melakukan demikian, ya, seperti kelompok-kelompok ini, berarti dia telah mewarisi perangai ini, karakter ini, al-qabiha, yang buruk ini, an ahlin jahiliyah, mereka warisi dari orang-orang jahiliyah. Wa annahum muta'arraduna li hadzal wa'id asy-syadid, dan bahwa mereka diancam dengan ancaman yang keras ini. Mengapa? Li'annahum dhannu billahi dhanna sau, karena mereka telah menyangka ya tentang Allah, berburuk sangka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir beliau mengatakan wa minal ilhadi fi sifat, termasuk di antara bentuk penyimpangan dalam sifat-sifat Allah, ta'wiluha wa saruhu an ma'naha sahih, menakwilnya dan memalingkannya dari maknanya yang sahih, ila makna batilin, kepada makna yang batil, yang diistilahkan dengan tahrif. Ya. Naam, ketakwil istiwa'i bil istilah, seperti menakwil istiwa dengan makna istilah. Ya, istiwa adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimaknakan oleh kaum salaf, yaitu istaqarra wa ala alihi, Allah menetap dan meninggi di atas arsy-Nya. Sementara mereka menakwilkan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, istiwa, yakni Allah menguasai arsy-Nya. Ini takwil yang batil. Wal yadi bil qudrati, dan seperti menakwil tangan dengan kudrah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Coba antum lihat nanti yang punya Al-Qur'an terjemahan, ya. Dicek. Itu Al-Qur'an terjemahannya menerjemahkan biyadihi dengan kudrah atau dengan tangan. Kalau kudrah berarti hati-hati baca terjemahan itu. Itu bukan ahlus sunnah. Nah, Maha suci Allah tabaraka, tabarakallahu biyadihil mulk, yang di tangannya. Itu terjemahnya benar, yang di tangannya segala kerajaan. Kalau dia menerjemahkan yang menguasai segala kerajaan, itu ta'wil. Ta'wil al-yad bil qudrah. Hati-hati membaca terjemahan secara khusus dalam hal asma wa sifat. Coba dicek nanti yang punya terjemahan. Kalau dia mengatakan di situ yang menguasai, berarti ta'wilul yad bil qudrah. Ini yang dimaksud di situ. Itu termasuk ilhad, penyimpangan. Nanti dicek ya. Wa min al-ilhadi fiha, dan termasuk di antara penyimpangan dalam hal sifat-sifat Allah, tafwidu ma'naha ila Allah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini juga penyimpangan. Bahkan Syekhul Islam menyatakan bahwa ini syarru madzahibi ahli bid'ah. Mazhab ahli bid'ah yang paling jelek. Lebih jelek daripada kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Nama kelompoknya adalah Mufawwidah. Nah, karena berkonsekuensi bahwa ada dari makna-makna itu yang tidak jelas, berkonsekuensi menuduh Nabi tidak menjelaskan maknanya, menyembunyikan ilmu, berkhianat. Nama dan sifat-sifat Allah semuanya jelas maknanya, tidak ada yang tersamarkan, semuanya sudah dijelaskan. Kalau kemudian ada orang mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya, ini menuduh risalah tidak sempurna, menuduh ada kesamaran dalam risalah Allah. Padahal itu perkara prinsip, perkara pokok. Masalah cebok saja, buang hajat saja, kita dijelaskan secara gamblang tata caranya. Tidak mungkin masalah yang paling prinsip pokok mengenal Allah, masalah ketuhanan, tidak dijelaskan dengan gamblang. Sehingga kalau ada yang berpendapat maknanya kita serahkan kepada Allah. Ini berarti menuduh masalah prinsip, tidak ada kejelasan. Menuduh Rasulullah tidak menyampaikan dengan sempurna. Difahami? Nah, lalu apa yang kita serahkan? Makna jelas yang kita tauhid serahkan kepada Allah adalah kaifiat, tata caranya, bagaimananya. Ya, bagaimananya itu kita tidak tahu. Makna dari semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya jelas, tapi bagaimananya, kaifiatnya, tata caranya, hakikatnya kita tidak tahu karena tidak kita tidak pernah melihatnya. Itu perkara gaib. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bagaimana. Bagaimana Allah turun? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Tetapi makna nuzul itu jelas dalam bahasa Arab. Difahami? Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Bagaimananya? Kaifiatnya wallahu a'lam. Yang jelas kita yakini Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimananya wallahu a'lam. Nah, adapun di sini tafwidu ma'naha, yang ditafwid maknanya ini penyimpangan. Ahlus sunnah tidak mentafwid makna. Ahlus sunnah mentafwid kaifiyah. Ya, tata cara hakikatnya. Wallahu a'lam, karena kita tidak menyaksikannya, itu perkara gaib. Wajahdu ma'naha allazi tadullu 'alaiha nususuha, dan bentuk penyimpangan yang lain adalah menentang, menolak maknanya yang ditunjukkan oleh dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini masalah 38 di antara masalah dan problematika orang-orang jahiliyah adalah penyimpangan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi malam ini kita mempelajari tiga masalah ya, ringkas ya. Yang pertama apa tadi? Masalah 36, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghalalkan yang haram, dengan mengharamkan yang halal. Contohnya siapa? Mengharamkan yang halal. Nah, Nasara dengan kependetaan mereka ya. Atau menghalalkan yang haram, contohnya orang-orang Yahudi menghalalkan riba, orang-orang Quraisy menghalalkan membuka aurat ketika tawaf. Baik, kemudian masalah 37, jadikan para ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana cara menjadikannya sebagai Tuhan? Mengikuti mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halal. Dan terakhir tadi adalah penyimpangan dalam hal menamakan sesuatu Allah. Ini dihafalkan ya. Pertemuan selanjutnya kita setoran matan. Nah, matannya pendek, hanya satu baris setiap matan. طيب نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا تفضلوا بارك الله فيكم